41. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, hari ini kita mengkaji ayat 41 dari surah Al-Anbiya, masih menceritakan bagaimana ruginya menjadi kaum kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqadistuhzi'a birusulim min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Sungguh rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad pun telah diolok-olok, maka turunlah siksaan kepada orang-orang yang mencemoohkan para rasul yang selalu mereka olok-olokkan. Pendengar yang dimuliakan Allah, tradisi menghina, mencaci, menuduh yang bukan-bukan adalah tradisi buruk yang tidak perlu dilestarikan. Manusia yang bijak itu manusia yang membangun, bukan manusia yang menghancurkan. Manusia yang proaktif, bukan manusia yang reaktif. Ayat 41 menggambarkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad dihina, dituduh sebagai orang gila, dituduh sebagai penyihir, dituduh sebagai penyair, dituduh menduplikat. Tapi tuduhan itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad bahwa itu bukanlah tuduhan yang pertama yang diberikan manusia kepada para rasul utusan Allah. Karena dahulu sebelum Muhammad, sejak zaman Nabi Adam sebagai nabi pertama hingga Nabi Isa dan kemudian Nabi Muhammad, semuanya pun diejek, dicaci, dihina. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam dicaci, intaskhur minkum fa innana naskhur minkum. Kalau engkau mencaci kami, kami pun akan mencaci engkau. Ditemukan bagaimana kaum Nuh mengotori dengan air seni dan kotorannya di kapal tempat Nabi Nuh membuat kapal. Kayu-kayu yang seharusnya dipahat untuk dibuat kapal dijadikan tempat WC atau pembuangan air besar dan air kecil bagi kaumnya. Suatu ejekan bagi kaum Nuh, suatu ejekan bagi Nabi Nuh oleh kaumnya, sehingga mereka berkata, kalau benar engkau Nabi, kenapa engkau membuat kapal? Kalau benar engkau Nabi, ketika kami membuat kotoran di tempat kapalmu ini, kenapa Allah tidak bisa melenyapkannya? Mereka menghina. Tetapi apa yang terjadi? Ada seorang buta yang ingin juga mencaci dan membuang kotorannya di kapal itu. Dia terjerumus, jatuh di dalam kubangan kotoran di mana kaum Nabi Nuh membuat kotoran mereka di tempat itu. Subhanallah, Allah memberi pelajaran kepada mereka. Orang yang buta tadi akhirnya dapat melihat. Dan mereka menemukan bahwa ini adalah mukjizat, sehingga mereka pun mengambil kotoran itu untuk dijadikan obat. Kudis diletakkan dengan kotoran yang mereka dulu membuang kotoran di kapal itu, diambil dan dioleskan ke dalam, di atas kulitnya, sembuh semua penyakit. Sehingga kita menemukan kapal yang tadinya tempat pembuangan kotoran sekarang menjadi bersih dan mengkilat, dikikis sehingga tidak ada kotoran di dalamnya. Inilah cacian yang dilakukan oleh manusia. Allah membalas cacian itu dengan cara yang elegan dan lebih baik. Inilah yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka berkata, sungguh kami bersama kamu, kami hanya mengolok-olok. Allah akan mengolok-olok mereka sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan terhadap mukmin, dan mereka membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Di ayat ini kita menemukan walaqodistuhzi'a birusulim min qablika fahaqabil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Artinya bahwa biarlah mereka mengolok-olok, tetaplah dalam jalan iman, tetaplah berbuat baik, karena yang mengolok-olok itu tanda manusia tidak cerdas. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq. Kami minta kontribusi pemahaman di ayat 41 ini. Ya, terima kasih kepada Ustaz kita Dr. Haji Zainal Arifin yang telah begitu luas memaparkan pemahaman ayat ke-41 yang mana pada dasarnya ini adalah untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita katakan menghibur? Karena Rasulullah diberitahu orang-orang yang memperolokkan itu tidak zaman pada masa Rasulullah saja, tapi pada masa Rasul-Rasul sebelumnya atau pada masa Nabi-Nabi sebelumnya juga pernah diperolok-olok. Maka ini adalah hal yang biasa supaya kita, supaya Rasulullah mendapatkan hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia memegang beban dakwah ini akan menjadikan lebih ringan, karena itu adalah merupakan salah satu tantangan. Maka kalau kita lihat tadi bagaimana Dr. Haji Zainal Arifin menggambarkan umat-umat yang terdahulu, maka Nabi termasuk para nabinya. Maka di sini saya ingin menjelaskan bagaimana juga rentetan cerita seperti Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub adalah orang yang termasuk juga orang yang diperolok-olok oleh kaumnya sendiri. Kenapa? Karena ketika Nabi Ayyub mengalami sakit, maka orang-orang di sekitarnya memperolok Nabi Ayyub alaihissalam. Apa yang diperolokkannya? Yaitu dengan kata-kata, salah satunya bahwasanya Nabi Ayyub ini sholat itu sebetulnya dia ingin melihatkan sholatnya kepada orang lain. Dia mungkin selama ini sholatnya itu tidak menyembah Allah, banyak sekali kaumnya mengolok-olok Nabi Ayyub, tapi Nabi Ayyub tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas agar tetap dalam ketaatan atau dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Maka kita dalam kehidupan kita sekarang ini, kalaulah ada orang-orang yang memperolok, maka kita jangan heran, maka kita jangan tersinggung, sebab itu sudah merupakan kisah bagi orang-orang yang menjalankan perintah Allah, orang-orang yang terdahulu. Ingatlah, janji Allah lebih besar daripada orang-orang memperolok seperti itu. Tidak sebanding kalau kita betul-betul sabar kepada Allah, maka kita akan mendapatkan ganjarannya lebih daripada apa yang diperolokkan mereka. Artinya kita dapat mendapatkan nikmat yang tiada terhingga, karena itu adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata-kata dalam Al-Quran ketika Allah berfirman walaqadistuhzi'a birusulim min qablika, ada setelah itu kata-kata fahaqa. Ini adalah kata-kata ini adalah menjelaskan akanlah turun azab kepada orang-orang yang perolok tadi. Sahih fahaqa di sini artinya tidak saja turun, tapi menimpa dengan kekejaman. Maka Allah akan memberikan siksaan yang amat pedih bagi orang-orang yang betul-betul memperolok. Maka ini adalah hal yang mesti kita pasrahkanlah kepada Allah. Tidak perlu kita mendongkol lagi, karena Allah itu adalah Maha Adil, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka dengan kasih dan sayang dan Maha Adilnya, maka kita akan sangat mengetahui bahwasanya janji Allah itu tidak akan pernah diingkari. Maka yang perlu kita pertanyakan, sejauh mana kita sabar dalam orang-orang memperolok-olok seperti itu. Itulah yang perlu kita harapkan, yaitu kesabaran kita akan menjadikan buah yang sangat istimewa dalam kehidupan kita. Begitu Ustaz Zainal Arifin. Iya, terima kasih Pak Jurul Haq. Dapat kita ambil kesimpulan dari pertemuan kita yang berbahagia ini, bahwa mengolok-olok tanda manusia tidak cerdas. Jangan mengolok-olok, karena setiap manusia memiliki kemuliaan. La tahtakir man dunaka falikulli syai'im maziyah. Yang ketiga, yang diolok-olok jangan terpancing untuk membalas. Yang diolok-olok biarlah Allah membalas dengan siksaan yang setimpal. Kalau kita diolok-olok, tetaplah doakan kebaikan kepada saudara-saudara kita yang mengolok-olok kita. Mungkin dia belum tahu betapa cintanya kita kepada dia. Mungkin dia belum tahu betapa sayangnya kita kepada dia. Mungkin dia belum tahu bagaimana kita ingin berbagi kebahagiaan dengan dia. Inilah yang dilakukan Nabi Muhammad di saat dia disakiti, dilempar, diolok-olok. Dia berkata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku, karena mereka mengolok-olokku, menyakitiku, menyiksaku, memukulku, menuduhku macam-macam, karena mereka tidak tahu. Ya Allah, ampuni kaumku, karena mereka tidak tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.